permata dunia, perindu surga. Wanita Islami. Wanita Islami. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik Wanita Islami pada kesempatan kali ini adalah mengenal Ummu Layla rahimahullah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Khalid Muhammad Khalid rahimahullah menuturkan dalam bukunya yang berjudul Khulafaur Rasul. Ia bertutur, waktu itu malam gelap gulita. Kota Madinah telah tertidur lelap. Semua orang sedang berada di rumahnya masing-masing. Namun di sana masih ada seorang yang tetap terjaga karena gelisah tanggung jawabnya yang demikian besar. Dan memang ia selalu gelisah seperti itu, sehingga tidak pernah nyenyak dalam tidurnya. Dia menelusuri jalan-jalan dan lorong kota Madinah yang sempit, yang terasa hanyalah kegelapan malam yang hitam pekat. Dia berjalan mengendap-endap. Setiap rumah diamatinya dari dekat dengan seksama. Dipasangnya telinga dan mata baik-baik. Jika ada penghuninya yang masih terjaga karena lapar, atau yang tak dapat memejamkan matanya karena sakit, atau yang merintih dalam penderitaan, atau barangkali ada seorang pengembara yang terlantar, ia selalu mengamati jika ada kepentingan rakyatnya yang luput dari perhatiannya, karena ia yakin betul bahwa semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu adalah khalifah kaum muslimin, sosok yang pertama kali dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sudah panjang jalan dan lorong yang ditelusurinya malam itu, sehingga tubuhnya terasa sedikit letih. Maka ia menyandarkan tubuhnya pada sebuah dinding gubuk kecil dan sangat sederhana. Setelah letih di kedua kakinya berkurang, ia melanjutkan langkahnya menuju ke masjid, sebab tidak lama lagi fajar segera menyingsing. Tiba-tiba ia mendengar ada suara lirih dalam gubuk kecil itu. Suara itu merupakan percakapan yang terjadi antara seorang ibu dengan anak gadisnya, yaitu tentang susu yang baru saja mereka perah dari kambing mereka untuk dijual di pasar pada pagi hari nanti. Si ibu meminta agar Ummu Layla mencampur susu kambingnya dengan air, sehingga takarannya lebih banyak dan keuntungan yang diperolehnya nanti dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Amirul Mukminin memasang telinganya dengan lebih seksama untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Si ibu berkata, "Nak, campurlah susu itu dengan air." Ummu Layla menjawab, "Tidak boleh, Bu. Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu yang akan dijual dengan air." Si ibu kembali berkata, "Tetapi semua orang melakukan hal itu, Nak. Cepatlah. Amirul Mukminin tidak akan melihat kita melakukannya." Ummu Layla menjawab lagi, "Bu, sekalipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, namun Rob Amirul Mukminin pasti mengetahuinya." Mendengar ucapan Ummu Layla, berderailah air mata Amirul Mukminin. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata takjub dan kegembiraan. Kemudian ia bergegas bangkit dan melangkah menuju masjid, lalu sholat fajar bersama para sahabatnya. Seusai menunaikan sholat, ia segera pulang ke rumahnya. Dipanggillah putranya yang bernama Asim, dan ia memerintahkan anaknya untuk mengunjungi gubuk si ibu dan si gadis tadi dan menyelidiki keadaan mereka. Asim rahimahullah kembali seraya menyampaikan kepada ayahnya perihal penghuni rumah yang didatanginya tadi. Amirul Mukminin kemudian menceritakan percakapan yang didengarnya malam tadi kepada putranya, sehingga ia memerintahkan kepadanya untuk menyelidiki keadaan keluarganya itu. Di akhir percakapan itu, Amirul Mukminin lalu berkata kepada putranya yang saat itu sudah waktunya untuk berumah tangga, "Pergilah temui mereka, dan lamarlah gadis itu untuk jadi istrimu. Aku melihat bahwa ia akan memberi berkah kepadamu nanti. Mudah-mudahan pula ia dapat melahirkan keturunan yang akan menjadi pemimpin umat." Asim pun akhirnya menikahi Ummu Laila, seorang gadis miskin berhati mulia. Mereka berdua dikaruniai seorang putri yang mereka beri nama Laila. Laila ini tumbuh menjadi seorang gadis yang taat beribadah dan cerdas, yang akhirnya diperistri oleh Abdul Aziz bin Marwan. Lalu dari keduanya terlahirlah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang sangat adil dan bijaksana. Demikianlah silsilah keturunan mereka, dan nyatalah basirah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang diri gadis yang membawa berkah itu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasab rahin. Orang-orang yang beriman, lalu anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sosok Ummu Laila rahimahullah, seorang wanita salihah yang membawa berkah bagi kaum mukminin. Semoga kaum muslimah dapat mengambil pelajaran dari riwayat kehidupannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk memiliki hati yang teguh dan taat dalam menjalankan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ستنطلق الخيول ستشرق شمسهم والطير يشرق بنصرهم وقد فر الدليل.